Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqwa liyudhirahu ala addini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, para pemirsa berapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Kembali alhamdulillah kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan yang lalu, hari Selasa yang lalu, kita sudah membahas dua nama Allah, Al-Mu'min dan As-Sadiq. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, Al-Ghani. Bahasa kitanya ghani itu kaya. Cuma berbeda antara kayanya Allah dengan kayanya manusia. Manusia semakin kaya, semakin butuh banyak orang lain untuk membantunya. Gak ada orang kaya yang ngepel sendiri, nyupir sendiri, masak sendiri. Semuanya serba dibantu. Kadang-kadang bukain pintu mobil aja dibantu. Kadang-kadang pulpennya aja dibawain, ya enggak? Manusia semakin kaya, semakin butuh orang lain. Kalau Allah ghani, makna ghani tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Allahu ghaniyun anil alamin. Allah itu ghani dari seluruh alam, maknanya tidak membutuhkan apapun dari alam ini. Karena kayanya Allah. Nama dan sifat ghani ini ada di 18 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antara surah Al-An'am 133, وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ, dan Rabbmu adalah Maha Ghani, pemilik rahmat. Dalam surah Fatir 15, يَا أَيُّهَا النَّاسُ antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kalian benar-benar fakir kepada Allah. Fakir itu lawan dari ghani. Fakir jamaknya fuqara. Fakir itu amat sangat butuh. Kalau ghani enggak butuh. Kalian betul-betul fakir kepada Allah, artinya kalian betul-betul membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniul hamid, sedangkan Allah Maha Ghani dan Maha Hamid. Dalam surah Luqman 26 Allah berfirman, Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniul hamid. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, sesungguhnya Allah Maha Ghani dan Maha Hamid. Dan banyak lagi ayat lain, semuanya berjumlah 18. Allah Ghani dalam zatnya, dan dia memiliki sifat ghina yang sempurna dari seluruh aspek dan dari seluruh ungkapan, karena kesempurnaan zat Allah dan kesempurnaan sifatnya yang tidak dicampuri oleh kekurangan, aib dari segala aspek. Dan zat yang sifatnya demikian, enggak ada kekurangan, itu pastilah dia itu ghani. Karena sifat ghani itu termasuk konsekuensi logis dari zatnya. Sebagaimana sesuatu zat yang memiliki sifat pencipta, pemberi rizki, pengasih, berbuat baik kepada makhluknya, zat yang seperti itu mau tidak mau kecuali dia pasti ghani dari seluruh makhluknya. Tidak membutuhkan apapun kepada makhluknya dari aspek apapun. Dan tidaklah makhluknya seluruhnya memiliki semua kenikmatan dan hak hidup kecuali pasti membutuhkan Allah dari segala aspek. Makhluk itu tidak bisa berlepas diri dari kebaikan Allah, kedermawanan Allah, pengaturan Allah, bimbingan baik khusus ataupun umum, walaupun hanya sekejap. Setiap detik dari kehidupan makhluk selalu membutuhkan Allah dari segala aspek. Semua yang ada di langit dan yang di bumi adalah hamba Allah. Mereka semua dikuasai di bawah kekuasaan Allah. Diatur sesuai dengan kehendak Allah. Seandainya Allah mau menghancurkan mereka semuanya, blek, dihancurkan tanpa alasan. Niscaya itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, kerububihan Allah, keuluhian Allah, walaupun sekecil debu, enggak. Karena semuanya ciptaan Allah, milik Allah, terserah Allah. Ibarat kita memiliki barang atau makanan yang milik kita sepenuhnya kan terserah kita. Mau dimakan, mau dibuang, mau dikasih gitu kan. Apapun yang kita lakukan tidak mengurangi apapun dari diri kita. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu mu'alif membeberkan beberapa bukti dari sifat ghinanya Allah. Beliau berkata, "Wa min kamali ghinahu annahu la tanfa'uhu ta'atu ta'iin wa la tadurruhu ma'siyatul 'asin. Falau amana ahlul ardi kulluhum jami'an ma zada dzalika fi mulkihi syai'a." Walau kafaru jami'an lam yanqus dzalika min mulkihi syai'a. Di antara bukti sifat ghinanya Allah adalah ketaatan orang-orang yang taat tidak bermanfaat bagi Allah sedikit pun, dan kemaksiatan orang-orang yang durhaka tidak memberi madarat kepada Allah sedikit pun. Seandainya seluruh penduduk bumi beriman kepada Allah, keimanan mereka itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, seandainya seluruh makhluk durhaka, kafir kepada Allah, maka kekafiran seluruh makhluk itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi ibadah kita jangan dianggap memberi keuntungan kepada Allah, menambah kekuasaan Allah. Tidak. Kalau kita durhaka, jangan dianggap, wah berarti kekuasaan Allah berkurang karena kedurhakaan kita. Enggak. Lalu untuk apa kita ibadah? Untuk kepentingan kita sendiri. Bukan untuk kepentingan Allah. Allah berfirman, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Itu surah An-Naml 40 ayat 40. Siapa yang bersyukur, maka hanyalah manfaat syukurnya untuk diri sendiri, bukan untuk Allah. Bersyukurnya kepada Allah, tapi manfaat dari syukurnya untuk dirinya sendiri. Siapa yang bersyukur, pasti oleh Allah akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Nikmat Allah akan ditambah. Siapa yang kafir, sungguhnya Allah maha ghani dan maha karim. Kufur enggak merugikan Allah. Karena Allah enggak butuh ibadah dan rasa syukur manusia untuk diri Allah, enggak butuh. Dalam surah Al-Ankabut ayat 6 Allah berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Siapa orang yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya kesungguh-sungguhan itu hanya untuk kepentingan diri dia sendiri. Diri orang yang bersungguh-sungguh itu. Dan Allah ghani terhadap alam. Ghani terhadap alam itu enggak butuh apapun dari alam ini. Termasuk kesungguh-sungguhan orang dalam beramal, dalam beribadah, Allah enggak butuh. Allah perintahkan untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-6, fakafaru wa tawallaw wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. Maka lalu mereka kafir, mereka berpaling dan mereka merasa tidak butuh dari kepada Allah. Wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. Allah mah tidak butuh kepada mereka, kepada keimanan mereka, mau iman mau kafir, EGP. Apa EGP? Emang gue pikirin. Jadi Allah gak butuh, mau kafir, mau berpaling, gak masalah, itu rugi mereka sendiri. Allah maghani. Ibrahim ayat 8 menyatakan, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Kalau kalian kufur dan semua penduduk bumi semuanya kafir, Allah maha ghani dan maha hamid. Allah tidak terugikan dengan kekufuran kalian karena enggak butuh iman kalian. Nih di dalam salah satu hadis qudsi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya makhluk dari awal sampai akhir, baik manusia atau jin, semuanya memiliki hati sebaik-baik hati di antara kalian. Siapa orang yang paling baik hatinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia dengan hati terbaik. Karena itulah beliau yang Allah pilih menjadi nabi akhir zaman. Mungkin kita mikir kenapa ya yang dipilih oleh Allah itu menjadi nabi akhir zaman itu orang yang namanya Muhammad bin Abdullah, lahir di Mekah gitu. Bukan kita saat ini di sini. Karena beliau adalah manusia dengan hati terbaik dibanding seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang nanti hidup pada hari kiamat. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, innallaha yanzuru ila qulubil ibad. Fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad, fastafahu li nafsi wa mba'athahu li risalati. Allah melihat, memperhatikan hati seluruh manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Allah perhatikan hatinya. Orang itu belum lahir, tapi hatinya sudah Allah ketahui. Maka Allah menemukan bahwa hati Muhammad SAW sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih dia untuk dirinya dan mengutus dia untuk membawa risalahnya. Itu yang menyebabkan Nabi akhir zaman itu Muhammad bin Abdullah di Mekah tahun itu. Bukan orang zaman Kiwari. Jadi manusia yang paling baik hatinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hati sebaik itu lahir ibadah yang luar biasa. Lahir orang yang akhlaknya luar biasa. Sampai Allah pun memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini memiliki akhlak yang sangat agung. Seandainya semua makhluk jin dan manusia hatinya seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hati kita soleh sesoleh beliau. Ibadahnya pasti hebat. Akhlaknya pasti mulia. Tauhidnya gak perlu diragukan lagi. Semua jin dan manusia seperti itu. Lalu ibadah dengan kualitas dan kuantitas ibadah yang hebat. Kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Semuanya itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir, manusia ataupun jin, memiliki hati sebejat-bejat hati di antara kalian. Siapa makhluk yang hatinya paling rusak, paling bejat? Iblis. Firaun kalah sama iblis. Firaun juga bisa begitu teh karena diibliskan oleh iblis, disesatkan oleh iblis. Iblis, semua manusia dan jin seluruhnya seperti iblis durhaka. Maka sedikit pun hal itu tidak mengurangi kekuasaanku. Jadi mau ibadah, mau durhaka, enggak mempengaruhi kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi kenapa Allah perintahkan ibadah? Bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan manusia sendiri. Karena sayang ya Allah. Kenapa Allah melarang syirik dan keburukan lainnya? Bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan dia. Jangankan Allah atau dokter aja kalau ada pasien konsultasi, apa kata dokter? Jaga ya makan, hindarkan ini. Coba olahraga minimal sehari 30 menit continue ya. Pikiran harus fresh, banyak healing, nyingkah kaitu sing jauh. Jangan stres gitu. Terus jangan makan yang bisa mempengaruhi apa kesehatan, merusak kesehatan, yang goreng-gorengan, bala-bala, comrok, gade tuh, ya. Jangan yang begitu ya, hindarkan gula ya, hindarkan tepung-tepungan, hindarkan santan ya. Kalau montong boleh bagi yang sehat. Kenapa dokter menyarankan itu ke pasien? Apakah untuk kepentingan dokter? Bukan, untuk kepentingan si pasien. Terserah si pasien mau taat, mau tidak, urusan mereka. Kalau ditaati, nanti manfaatnya untuk si pasien. Dilanggar, mandaratnya untuk si pasien. Dokter mah kalau umpah pasien sakit, seneng-seneng aja. Ya. Berarti berlangganan nanti. Allah SWT menyuruh ibadah bukan untuk kepentingan Allah. Allah enggak butuh ibadah manusia. Allah ghani. Allah melarang dari kemungkaran bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan mereka. Dalam kalimat lain, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'unani. Fatanfa'uni walan tablughu dhurri fatadurruni. Hei hamba-hambaku. Apabila kalian mau memberikan sesuatu manfaat untuk diriku, enggak bisa kalian memberikan manfaat apapun untuk aku. Kalau kalian mau memberi sesuatu yang madarat kepadaku, enggak bisa memberikan madarat apapun. Apapun kejahatan yang dilakukan oleh manusia tidak memadaratkan Allah. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia tidak memberi manfaat sedikit pun kepada Allah. Itulah bukti ghinanya Allah terhadap seluruh makhluk. Ketaatan orang yang taat tidak berpengaruh menambah kekuasaan Allah, dan kedurhakaan orang-orang yang maksiat tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ini bukti yang pertama. Kedua, wa min kamali ghina anna infaqal munfiqin wa badzil badilin fi sabilihi wa ibtigha'i mardatihi la yanfa'uhu bisyai. Wakadzalika syuhush syahihin wa bukhlul bukhala la yadhurruhu syai'a. Di antara sifat ghina Allah, bukti sifat ghina Allah adalah infaknya orang-orang yang berinfak, pengorbanan orang-orang yang berkorban di jalan Allah dan mencari keriduan Allah, sedikit pun tidak memberi manfaat kepada Allah. Dan seperti itu pula kepelitan manusia pelit, kebakhilan manusia bakhil, tidak memberi mudharat sedikit pun kepada Allah. Kalau ada yang infak, maka manfaat dari infaknya untuk dirinya sendiri. Karena Allah janji siapa yang infak, Allah akan kasih infak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, anfiq tunfaq. Infaklah kamu, maka kamu akan diberi infak. Infaklah kita kepada sama manusia, Allah akan beri infak kepada kita. Mathal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih, dari satu benih tumbuh 700 batang pohon, dari setiap batang pohon tumbuh 100 benih. Satu pohon 100 benih, ini ada 7 batang pohon, jadi 700. Satu dilipat gandakan jadi 700. Nah, saking pastinya nih, Allah memberi balasan kepada orang yang infak dengan 700 kali lipat, maka infak ini Allah istilahkan dengan istilah memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Kenapa infak Allah istilahkan memberi pinjaman yang baik? Sebab dalam hukum Allah setiap pinjaman wajib di apa? Dikembalikan. Ini artinya pasti itu yang keluar berupa infak, pasti Allah akan kembalikan melalui jalan-jalan yang di luar dugaan kita. Allah aja yang ngatur tuh. Jadi infak itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kita bakhil, Allah gak rugi. Kebakhilan kita hanya merugikan diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surah Muhammad 38. Wa may yabkhul, ini ada kalimat sebelum kalimat ini dalam ayat ini. Ha antum tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yadkhul, may yabkhul. Nah, terus lanjutannya ke sini. Wa may yabkhul fa inna may yabkhulu an nafsihi. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kata Allah, ha antum tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kalian ini orang-orang yang diseru, diajak oleh Allah untuk berinfak di jalan Allah. Faminkum may yabkhal, di antara kalian ada yang bakhil. Bakhil itu bahasa kitanya apa? Pelit, cedit ya. Pelit, cedit, merengkel, cap jahe, merege hese. Buntut kasiran ya. Siapa yang bakhil di antara kalian, maka sungguh kebakhilan itu hanya merugikan diri sendiri. Sedangkan Allah maha ghani, kalian maha fakir. Kalian butuh, Allah enggak butuh. Apa ruginya bakhil? Ruginya bakhil banyak. Di antaranya apa? Nih ayat ini menyatakan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling dari seruan infak, Allah akan mengganti kalian dengan kaum lain yang tidak seperti kalian, tidak pelit seperti kalian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, ma yaumin, ma min yaumin tala'at fihi syams illa ya ma illa malakan yanzilan. Tidak ada satupun hari berlalu yang di hari itu matahari masih terbit, kecuali di hari itu setiap hari malaikat dua turun, dua malaikat turun. Yang pertama menyatakan, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Malaikat kedua menyatakan, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kebangkrutan kepada orang yang mumsik pada hari. Mumsik itu ada kelebihan harta yang bisa diberikan tapi dia tahan. Sing bangkrutan gitu teh. Jadi baik kedermawanan ataupun kepelitan, kebakhilan, akibatnya akan kembali ke diri sendiri, bukan kepada Allah. Siapa yang infak, dia akan beruntung dengan infaknya, dunia dan akhirat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifhu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, yudha'ifhu lahu, Allah akan lipat gandakan gantinya di dunia. Walahu ajrun karim, dan bagi dia ada pahala yang mulia di akhirat. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Itu untungnya orang yang infak. Infaknya keuntungnya kembali kepada sini, bukan kepada Allah, karena Allah ghani. Siapa yang bakhil, efek dari kebakhilannya hanya untuk keburukan dirinya sendiri. Hartanya enggak barokah, hartanya akan Allah ambil lagi, dan seterusnya Allah akan kasih adab. Lain syakartum lazidannakum, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Berdasarkan hal itu, maka inilah yang dimaksud dengan ayat yang sering disalah terjemahkan. Dalam surah Ar-Ra'd, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sering disalah terjemahkan, sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasib diri mereka sendiri ini keliru, salah, bertolak belakang dengan ayat-ayat tentang takdir. Karena terjemahannya salah, enggak ada nasib di sini, ya. Inna Allah, sungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah. Ma apa-apa, biqaumin, yang ada dalam satu kaum. Hatta, sehingga yughayyiru, mereka merubah. Ma apa-apa, bianfusim, yang ada pada diri sendiri. Enggak ada nasib, yang ada apa-apa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Sungguhnya Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada di satu. Nah, apa-apanya dalam ayat ini teh apa? Bukan nasib. Apa-apa dalam ayat ini adalah nikmat. Lihat surah Al-Anfal. Dzalika bi'anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengaitkan surah Ar-Ra'd dengan surah Al-Anfal. Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sehingga kaum itu merubah nikmat itu jadi azab dengan cara tidak disyukuri. Dengan cara tidak diinfakkan, tidak disodakohkan, Allah cabut dan Allah ganti dengan azab. Itu maknanya, ya. Jadi salah satu di antara bukti sifat ghinanya Allah adalah infak orang yang berinfak tidak manfaat bagi Allah, tapi manfaatnya bagi diri sendiri. Dan kebakhilan orang yang pelit tidak madarat kepada Allah, tapi madaratnya kepada diri sendiri. Ini mumpung ingat ikhwan, karena urusan infak, belok sedikitnya, ini di sholat jauh. Ada ma'ad tarbiyah sunnah ya. Di gigi renana itu ada tanah 40 tumbak yang mau dijual. Cepat tadi subuh datang, Pak Haji cepat itu, Pak, nyebutnya ke Pak Haji ini. Oh gitu, nah soal begini-gini. Nah, kita langsung buka flash donation, cepat-cepat. Murah, cuma 17 juta setumbak. Untuk pembangunan perluasan ma'had ya, bikin asrama, bikin kelas. Cepat-cepat, keluarkan nanti setelah ini dompetnya ya. Dikumpulkan ke saya kan. Atau ke panitia kan. Nanti buka flash donation untuk ini. Pahalanya jariah, nanti infaknya kayak ayat-ayat dan hadis-hadis tadi itu. Siapa yang bakhil, rugi. Siapa yang dermawan infak, dikembalikan di alam dunia dan di akhirat diberikan pahala yang sangat mulia. Ya. Itu yang kedua. Ketiga. Belum selesai. Ayat yang berikutnya. Tadi surah Muhammad 38. Dalam surah Al-Baqarah 267 Allah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fih wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Hei orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari harta yang baik hasil usaha kalian. Yang baiknya jangan yang haram. Rajin infak nih aja nih ada uang riba. Rajin infak ku riba. Ya. Atau enggak ada pahala. Dari riba mah bukan hak dia. Dari yang halal, dari yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari harta yang telah kami keluarkan bagi kalian dari dalam tanah hasil pertanian. Wa la tayammamul khabitha minhu, jangan kalian pilih-pilih harta yang buruk, tunfiquna, lalu kalian infakan, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fih, padahal kalian tidak mau mengambil harta yang buruk itu kecuali dengan memicingkan mata. Jadi kalau umpah kita punya apa namanya makanan suuk atau kacang gitunya, dipilih nu kences, nu buruk gitu, anu bolong-bolong. Nah ini aja nih, infakan yang super nama dijual atau dimakan sendiri, nggak boleh. Gak boleh infak dengan barang yang buruk yang kita sendiri dijiwir sambil memicingkan mata. Nih ngasih nih. Gitu. Kalau ngasih makanan yang busuk, yang sudah expired. Yang barunya untuk kita. Gak boleh. Jangan kalian memilih harta yang buruk. Lalu kalian infakkan. Padahal kalian tidak mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. Ketahuilah bahwa Allah Maha Ghani dan Maha Hamid. Sering saya ingatkan, dua anak Adam diperintahkan dua-duanya untuk berkorban, dua-duanya melaksanakan. Satu memilih yang terbagus, satu memilih yang terjelek. Walaupun dua-duanya melaksanakan. Apa akibatnya? Yang kurban dengan terbagus diterima, yang terjelek ditolak. Kan gitu, Al-Quran menjelaskan efek dari tolaknya timbul dengki kepada saudara yang diterima infaknya, yang diterima kurbannya. Sampai akhirnya terjadilah pembunuhan. Dan itu pembunuhan pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Dari ditolaknya ibadah lahir maksiat lain berupa kedengkian kepada orang yang diterima ibadahnya. Jadi bukti hinanya Allah yang kedua adalah bahwa infak dan kebakhilan seseorang tidak berpengaruh kepada Allah. Infak tidak memberi manfaat, bakhil tidak memberi madarat, tapi manfaat dan madaratnya kembali kepada diri si pelaku, ya, bukan kepada Allah. Ketiga, wa min kamali ghinahu tanazzuhu tabaraka wa ta'ala 'alan naqais wal uyub faman nusiba ilaihi ta'ala naqsan faman nasaba ilaihi naqsan faqad nasaba ilaihi ma yunafi ghinah. Di antara bukti sifat ghinanya Allah adalah Allah suci dari semua kekurangan dan aib. Siapa yang menisbatkan kekurangan kepada Allah, berarti dia menisbatkan sesuatu yang bisa menggugurkan sifat ghinanya Allah. Kalau Allah punya kekurangan, berarti Allah tidak ghani lagi, ya. Termasuk Allah gak butuh pasangan, Allah gak butuh anak, Allah gak butuh pembantu. Makanya jangan di fahami para malaikat pembantu-pembantu Allah. Enggak, Allah enggak butuh. Allah berfirman dalam Yunus 68. Qalu takhadallahu walada subhana wal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Orang-orang musyrik itu berkata Allah punya anak. Orang-orang musyrik menganggap Allah punya anak. Yang mereka maksud anak adalah para malaikat. Dan diyakini malaikat bergender perempuan. Dan dianggap anak-anak Allah. Makanya dalam pandangan orang-orang kafir di barat, malaikat itu kan digambarkan widadari. Punya sayap. Di atas kepalanya ada buletan cahaya. Di tangannya ada tongkat. Di ujung tongkatnya ada bintang. Gitu kan? Kemudian diputer-puter, pleng. Korban film. Memang film itu dibuat oleh orang-orang kafir. Begitulah gambaran mereka tentang malaikat. Itu mah bidadari. Ya bidadari menurut kita bidadari, menurut mereka malaikat. Makanya malaikat dan bidadari mereka menyebutnya samanya, angelnya. Apa makna angel? Aneh apa? Bahasa Jawa angel apa? Susah. Oh, angel teh susah, sugante aneh. Mereka menyebut dengan sebutan angel. Malaikat disebut angel, bidadari juga disebut angel. Padahal konsep kita antara malaikat dengan bidadari bedanya. Malaikat mah malaikat, bidadari mah itu yang ada di surga itu bidadari. Itu karena mereka meyakini para malaikat bergender perempuan dan anak-anak Allah. Allah sebut di dalam Al-Quran surah Yunus 68 ini. Qalu takhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Oleh Allah langsung dibantah. Subhanah. Maha suci Allah dari hal itu. Subhanah itu kalimat nafi. Nafi itu meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan semua aib dan sifat yang tak layak dimiliki oleh Allah. Punya anak adalah sifat yang tak layak dimiliki oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Nah, Allah Maha Suci dari punya anak. Huwal ghani, Allah ghani, enggak butuh anak. Enggak butuh pasangan. Ya. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oleh karena itu salah satu bukti Allah itu ghina, Allah enggak punya kekurangan. Allah enggak punya aib. Termasuk aibnya dan kekurangannya dalam bentuk Allah punya pasangan, Allah punya anak. Enggak. Allah enggak butuh semua itu dan Allah tidak memiliki semua itu karena semua itu adalah aib. Ada sifat-sifat yang bila dimiliki oleh Allah sempurna. Tapi bila dimiliki oleh manusia buruk. Seperti contohnya apa? Contohnya umpamanya takabur. Takabur itu kalau dimiliki oleh Allah sempurna. Kalau dimiliki oleh manusia enggak sesuai dengan fakta. Manusia mah kecil. Merasa besar namanya takabur gumede. Allah mah realitanya besar, layak untuk takabur. Makanya salah satu nama Allah adalah Al-Mutakabbir. Zat yang layak untuk takabur. Ya. Al-Jabbar, Al-Malik, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu sifat-sifat Allah. Ada sifat yang bila dimiliki oleh Allah enggak sempurna. Tapi kalau dimiliki oleh manusia, sempurnalah manusia itu. Contoh punya pasangan. Jomblo kan enggak sempurnanya. Kalau punya pasangan baru sempurna tuh. Kebayang penderitaan para jomblowan dan jomblowati. Punya anak. Kalau manusia punya anak sempurna. Kalau Allah punya anak enggak sempurna. Tidur dan ngantuk. Kalau dimiliki oleh manusia sempurna. Manusia enggak pernah ngantuk, enggak bisa tidur, sakit itu ya enggak? Perlu berobat? Iya, perlu diberi obat tidur gitu ya. Tapi kalau Allah tidur dan Allah ngantuk enggak sempurna. Bahaya, bisa hancur alam jagat raya ini. Tapi kalau manusia suka ngantuk, suka tidur, sempurna. Asal di tempatnya dan pada waktunya. Kalau lagi ngaji kayak gini ngantuk, tidur, sempurna enggak? Enggak sempurna ya. Saya mah kalau mau ngaji itu harus ngopi dulu. Kalau enggak ngopi, ngantuk. Kalau ngopi gimana? Tidur. Kayak mending, nah tuh. Makanya enggak begitu masuk apa majelis tuh doanya itu bismillahirrahmanirrahim amutu ahya. Beres kajian batur subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirlana alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaika nusur. Itu tidak sempurna itu. Itu yang ketiga. Keempat, wa min kamali ghinahu tanazzuhu tabaraka wa ta'ala anish syuraka'i wal andad idh kaifa yusawwa turabi rabbil arbab وكيف يساوى الفقير بالذات الضعيف بالذات العزيز بالذات المحتاج بالذات الذي ليس له من ذاته إلى العدم بالغني بالذات والقادر بالذات الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. Di antara bukti sifat gina Allah adalah Allah disucikan dari adanya serikat atau sekutu, tandingan dan saingan. Allah enggak punya sekutu. Allah enggak punya tandingan, Allah enggak punya saingan. Bagaimana mungkin akan disamakan makhluk yang tercipta dari tanah dengan Sang Pencipta tanah? Bagaimana disamakan makhluk yang zatnya fakir, dhaif, lemah gitu ya, sangat butuh kepada yang lain. Asalnya tidak ada kemudian jadi ada. Bagaimana makhluk yang seperti disamakan dengan zat yang ghani, yang enggak butuh apapun, zat yang maha kuasa, yang sifat ghinanya, kekuasaannya, kerajaannya, kedermawannya, kebaikannya, ilmunya, rahmatnya, kesempurnaannya yang mutlak, itu merupakan sesuatu keharusan dari zat yang maha memiliki kesempurnaan tadi. Bagaimana akan disamakan makhluk dengan Khalik? Semua makhluk berada di dalam genggaman dan kekuasaan serta pengaturan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang layak jadi saingan Allah, tandingan Allah atau sekutu Allah. Allah berfirman tentang Nabi Isa dalam surah Al-Ma'idah ayat 17. Kan Nabi Isa dianggap anak Allah, disembah gitu ya. Allah berfirman, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masiihu ibn maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikal masiiha ibn maryam wa ummah wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir." Sungguh telah kafirlah. Siapa? Orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Katakan olehmu, siapa yang bisa menahan tindakan Allah? Apabila Allah ingin menghancurkan Al-Masih bin Maryam beserta ibunya, bahkan menghancurkan semua yang ada di muka bumi ini, siapa yang bisa? Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Isa bukan sekutu Allah. Uzair yang juga dianggap anak Allah oleh orang-orang Yahudi juga bukan sekutu Allah. Apalagi benda-benda mati, patung-patung, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy zaman dahulu, matahari, bintang, apalagi ruh-ruh orang yang mati, semua enggak layak jadi saingan, tandingan atau sekutu bagi Allah. Allah enggak punya tandingan karena sifat ghinanya Allah. Itu yang keempat. Kelima. Wa min kamali ghinah anna khazaina as-samawati wal ard bi yadihi wa anna jawdahu ala khalqihi mutawasilun ana al-laili wan nahar wa anna yadayhi sahaun fi kulli waqt. Di antara bukti kesempurnaan sifat ghani-Nya Allah adalah bahwa perbendaharaan langit dan bumi berada di tangan Allah. Kedermawanan Allah kepada makhluk-Nya kontinu terus-menerus setiap malam ataupun siang. Dan di tangan-Nya lah, di tangan Allah lah pemberian di setiap detik dari waktu yang dilalui oleh manusia dalam kehidupannya. Allah berfirman dalam Luqman 26, Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyul hamid. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, sesungguhnya Allah maha ghani dan maha hamid. Inilah yang kelima. Keenam. Wa min kamali ghinah annahu yad'u ibaduhu ila su'lihi kulla waqt yu'iduhum inda dhalika bil ijabah mahma azuma as-su'al wa yamuruhum bi ibadatihi wa yu'iduhum al-qabul wal isabah wa huwa tabaraka wa ta'ala wasi'ul fadl jazi'un nawal wa qad ataahum min kulli ma sa'aluh wa'atahum kulla ma'aradu wa tamannau. Di antara bukti kesempurnaan sifat ghani Allah adalah manusia berdoa meminta kepada Allah setiap waktu. Allah menjanjikan mereka untuk mengijabah segede apapun permintaan manusia itu. Allah merintahkan mereka untuk beribadah dan menjanjikan kepada mereka untuk diterima dan diberikan balasan pahala atas ibadahnya. Allah tabaraka wa ta'ala maha luas karunianya, maha banyak balasannya, dan Allah telah memberikan kepada mereka apapun yang mereka minta dan telah memberikan kepada mereka apapun yang mereka inginkan dan mereka angan-angankan. Saking kayanya Allah dan gak butuh terhadap kekayaan yang dimilikinya, kasih semua yang diminta. Itu yang keberapa? Keenam. Ketujuh. Wa min kamali ghina annahu law istama ahlu samawati wal ard wa awwalul khalqi wa akhiruhum fi sa'idin wahidin fas'aluhu kullama ta'allaqat bihi matalibuhum fa'atahum su'lahum lam yanqus dhalika mimma indah. Di antara kesempurnaan sifat ghani Allah adalah seandainya seluruh penduduk langit dan bumi berkumpul, seluruh makhluk dari awal sampai akhir berkumpul di satu tempat yang tinggi, disebut tempat yang tinggi karena lebih tinggi tempat itu lebih diijabah doa yang dilakukan di tempat itu. Makanya kalau antum beli apartemen, pilih yang paling tinggi itu. Lantai 100 gitu. Biar kalau berdoa lebih diijabah. Kalau antum lagi naik pesawat, di atas pesawat, sering-seringlah berdoa. Lebih tinggi tempat, lebih memungkinkan diijabah. Karena lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla yang ada di atas langit. Dalam hadis ini disebutkan kalau mereka semuanya berkumpul fi sa'idin wahidin dalam satu tempat yang tinggi. Terus semua mereka meminta seluruh kebutuhannya. Lalu Allah berikan semua yang mereka minta, maka hal itu tidak mengurangi kekayaan Allah yang ada di sisinya sedikit pun. Itu menunjukkan ghaninya Allah. Diterangkan dalam salah satu hadis qudsi. Allah berfirman, Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Ma naqasa dhalika mima indi illa kama yanqusul mukhayyat ila udkhila fil bahar. Wahai hamba-hambaku, seandainya makhluk dari awal sampai akhir di antara kalian, mau manusia ataupun jin, lalu mereka berdiri di satu tempat yang tinggi, lalu mereka seminta kepadaku, lalu aku berikan masing-masing orang sesuai dengan yang mereka minta, semua yang minta dikasih semuanya. maka hal itu tidak mengurangi kekayaan yang ada di sisiku, kecuali tak ubahnya seperti satu buah jarum yang dimasukkan ke dalam samudra yang luas. Sedikit pun enggak berkurang. Ya. Itulah yang keberapa? Ketujuh apa kedelapan? Ketujuh. Kedelapan. Ini poin terakhir. Di antara bukti sifat ghaninya Allah yang Maha Agung, yang ghaninya tidak ada yang bisa membatasi dan tidak mungkin bisa diterangkan, dideskripsikan oleh kata-kata, adalah apa yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman di surga yang penuh kenikmatan. Di sana kelezatan beragam, kenikmatan bervariasi, anugerah dari Allah luar biasa, saking luar biasanya, kenikmatan itu tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terhayalkan dalam pikiran manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak akan tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan sebagai balasan atas amal-amal yang mereka lakukan. Dalam salah satu hadis kursi, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiy as-solihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar. Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Jadi keindahan apapun yang pernah kita lihat gak bisa menandingi keindahan surga. Keterangan atau penjelasan lisan tentang indahnya surga yang terdengar oleh telinga gak ada apa-apanya. Coba kita gambarkan indahnya surga kayak apa secara lisan. Terdengar oleh kita. Kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada deskripsi keindahan yang bisa diungkapkan oleh lisan manusia. Kita menghayalkan, membayangkan seperti apa indahnya surga. Bayangkan bayangan khayalan terindah. Ada apa-apanya. Kenyataan surga jauh lebih indah lagi dibandingkan indahnya khayalan kita. Itu yang dimaksud mala aynun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbil bashar. Jadi indahnya surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terhayalkan oleh hati manusia. Dan itu menunjukkan sifat ghinanya Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang mengenal Rabb-nya, mengenal Allah dengan sifat yang agung ini, sifat ghina, dia akan mengenal dirinya sendiri. Man arafa Rabbah, arafa nafsah. Siapa yang mengenal Allah, dia akan mengenal diri sendiri. Apa maknanya? Dirinci oleh mu'alif. Man arafa Rabbahu bil ghinal mutlak, arafa nafsahu bil faqril mutlak. Siapa orang yang mengenal Allah sebagai zat yang maha kaya dengan kekayaan yang mutlak, dia akan mengenal dirinya sebagai makhluk yang fakir secara mutlak, yang sangat butuh kepada Allah dalam seluruh aspek secara mutlak. Siapa orang yang mengenal Allah sebagai zat yang memiliki kekuasaan yang sempurna, maka dia akan mengetahui dirinya adalah makhluk yang super lemah dengan kelemahan yang sempurna. Siapa orang yang mengenal Allah sebagai zat yang memiliki keagungan, kegagahan yang sempurna, dia akan mengenal dirinya sebagai makhluk yang sangat hina dengan sehina-hinanya. Siapa orang yang mengenal Allah sebagai zat yang berilmu dengan ilmu dan hikmah yang sempurna, dia akan menyadari dirinya sebagai makhluk yang bodoh dengan sebodoh-bodohnya. Jadi pengetahuan seorang hamba bahwa diri sangat butuh kepada Allah, yang merupakan buah dari pengetahuan dia tentang Allah itu Maha Ghani, maka inilah yang menjadi tanda dan penyebab bahagianya hamba tersebut, baik dalam kehidupan di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Selesai sudah penjelasan salah satu di antara nama dan sifat Allah Al-Ghani. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Semoga enggak ada kuis dan enggak ada hadiah. Ada. Ikhwan, satu gamis, satu parfum. Akhwat, dua gamis dan dua parfum. Kenapa akhwat selalu dua kali lipat dari ikhwan jatahnya ya? Siapa ikhwan yang mau satu gamis? Benar ditanya ini. Siapa namanya? Wiri. Iya. Pertanyaan untuk Wiri. Apa makna Al-Ghani? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi Ustaz, makna dari Al-Ghani itu adalah sifat maha kaya dari Allah yang tidak membutuhkan apapun ataupun tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Gitu, sudah? Barakallahu fiik. Pengen apa? Gamis saja. Gamis? Para, kenapa enggak pilih mobil? Ya udah. Cung, Ivan, siapa lagi? Cung. Ayo, siapa? Ini yang berkacamata, yang kacamatanya di dahi. Siapa namanya? Bismillah. Abu Rishad. Abu Rishad. Ya. Naam. Tabarakallahu fiik. Allah ghani, manusia juga ada yang ghani, yang kaya ada. Apa bedanya ghaninya Allah dengan ghaninya manusia? Kalau Allah tidak membutuhkan suatu apapun atau kepada siapapun. Sementara kita, walaupun kaya, lebih membutuhkan sesamanya. Apa yang dibutuhkan oleh orang kaya? Banyak. Apa? Seperti tadi Ustaz sampaikan. Saya lupa, apa saja sebutkan. Untuk membuka pintu mobil aja, dia membutuhkan orang. Butuh pembantu, supir. Betul. Butuh asisten, butuh macam-macam. Barakallahu. Mau apa? Enggak, hanya ada parfum. Ahwat, tunjuk 4 orang oleh panitia. Hah, 3? Ini 2 gamis, 2 parfum. Hah? Oh, 1 parfum berarti 3 orang. Salah nulis. 3 orang, jadi yang sudah ngacung 4 orang, gugurkan 1. Sudah? Awat, ngobrol wae ngacung. Assalamualaikum Ustaz. Sudah? Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahwat yang pertama. Sebutkan salah satu bukti, satu aja sebutkan, ghinanya Allah. Bukti ghinanya Allah adalah... Kurang dekat mic-nya. Bukti ghinanya Allah adalah bahwasannya Allah tidak akan bermanfaat kebaikan yang orang-orang lakukan, dan juga tidak akan mengurai kekuasaan Allah, dan juga tidak akan bermanfaat maksiat atau dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat. Ya iya, orang maksiat mah enggak ada manfaat. Maksudnya maksudnya untuk Allahnya tidak akan mengurangi kekuasaannya. Tidak akan memberi madarat. Ketaatan orang yang taat tidak memberi manfaat. kedurhakan orang yang maksiat tidak akan memberi manfaat madarat. Habanul manfaat. Ya, yang kedua, kasih ke orang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Coba sebut satu lagi bukti ghinanya Allah. Infaknya orang-orang yang berinfak di jalan Allah sedikit pun tidak bermanfaat bagi Allah. Dan sebaliknya, sepelit-pelitnya orang tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Barakallahu fiik. Yang ketiga, sebut satu lagi salah satu bukti ghinanya Allah adalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah suci dari semua kekurangan dan aib. Contoh kekurangannya apa? Sebutkan kekurangan yang sering dinisbatkan oleh orang kepada Allah. Mempunyai anak, membutuhkan pasangan, tidur, memerlukan istirahat. Barakallahu. Sudah selesai ya. Nanti dikasih hadiah. Pertanyaan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sebutkan bahwa yang paling ingkarlah iblis sehingga Fir'aun diibliskan oleh iblis. Bagaimana DJ saat DJ dengan meren? Bagaimana dengan saat-saatnya kritis Fir'aun ingin mengikuti dengan beriman pada Rabbnya Musa dan Harun? Iya gitu, saat kritis si Fir'aun ingin beriman? Iya betul, ya. Ketika si Fir'aun tenggelam, ketika sudah sakarat enggak ada harapan untuk bisa selamat, dia berkata la ilaha illa amanat bihi banu Israel. Tidak ada sembahan yang hak selain sembahan yang diimani oleh Bani Israel. Ya, Fir'aun mengatakan itu dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Apakah diterima? Tidak. Kenapa? Karena saat itu sudah sakarat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughayyir. Sungguhnya Allah selalu akan menerima taubat seorang hamba sebelum yughayyir. Yughayyir adalah suara ngorok dari tenggorokan ketika nyawa dicabut. Ketika sakaratul maut baru mengatakan saya taubat sekarang. Tidak akan diterima. Sudah tutup, ya. Dan itu yang dilakukan oleh si Fir'aun. Itu yang pertama. Kedua, sejarah pengalaman membuktikan si Fir'aun itu berkali-kali tobat ketika diberi azab oleh Allah Azza wa Jalla. Azabnya beragam. Kadang semua air di Mesir berubah menjadi apa? Darah. Maka ahwatna tuh, biasa ngaji belum selesai sudah ngobrol. Si Gana yang udah dapat hadiah tadi gitu. Jempe ahwat. Semua air jadi darah. Karena azab. Mereka gak tahan dengan kondisi seperti itu. Akhirnya minta kepada Nabi Musa, tobat, maka dicabut. Setelah dicabut, durhaka lagi. Diberi lagi. Apa? Bangkong di mana-mana tuh. Apa bangkong teh? Sok ngaclok gening. Katak di mana-mana. Katak. Ini disedaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jari jipen atau kamu akhwatmanya. Ting jarurit ya. Akhirnya mereka tobat, ya. Kemudian diangkat. Abala atau siksa tersebut. Selain itu durhaka lagi. Jadi siapa yang percaya terhadap tobatnya si Fir'aun yang kayak begitu? Oleh karena itulah maka ucapan iman di akhir hayat Fir'aun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tertutup pintu tobat bagi mereka. Kalau kita pelit, tidak mau meminjamkan uang kepada seseorang, yang uang itu digunakan untuk membayar hutang ribanya, apakah dibolehkan kita pelit dalam hal ini? Ada orang pinjol, umpamanya 3 juta pinjam, hutangnya berubah menjadi 15 juta. Ada kan yang begitu ya? Dia minta tolong kepada kita, tolong lunasi. Kalau enggak rumah saya yang harganya umpamanya 1 miliar disita gara-gara hutang 3 juta. Pinjol bisa saja begitunya. Jahat banget nih pinjol. Nah, boleh enggak kita tolong? Tergantung. Kalau orang itu ketika pinjam dengan riba, dia tidak tahu bahwa itu riba. Karena kebodohan, ketidaktahuan. Dia bisa menyicil. Tapi ternyata dia ngaji baru tahu bahwa itu haram. Orang yang terlibat riba itu sama dengan apa? Mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut. Takut terhadap azab. Dan dia ingin tobat. Ingin segera melunasi. Tapi gak punya. Akhirnya pinjam ke kita. Maka bantu, bayarkan. Lebih baik hutang ke kita tanpa riba daripada dikejar-kejar debt collector, diteleponin, bahkan hanya orang itu yang diteleponin. Tapi siapa? Semua nomor kontak di HP orang itu diteleponin dengan cara yang kasar, ya. Dan saya termasuk salah satu korban yang ditelepon oleh seseorang mengaku debt collector, ya. Anda kenal si Fulan? Gak tahu. Jangan bohong. Ini nomor Anda ada di sana. Saya bilang, kamu juga nomor saya ada di kamu. Kamu sekarang menelpon saya. Saya gak kenal kamu siapa. Gitu. Ya, tapi ini ada rekapnya. Dia nelpon berkali-kali. Kamu sekarang juga nelpon ke saya gak kenal kamu. Kasarin aja lagi. Ternyata begitu-begitu. Ini orang pinjam, enggak bayar, kabur. Wah, dimaki itu orang. Lalu berapa emang pinjam? 3 juta. Aduh, suganti 300 juta. Saya bilang kan ada KTP-nya, ada alamat. Atau datangi aja katanya. Udah, ternyata itu alamat palsu. Kayak judul lagu. Alamat tuh emang enggak disurvei dulu enggak? Nah, baru ini, kamu yang tolol, kamu yang bodoh, ngasih pinjam, gak disurvei dulu. Bapak jangan kasar gitu, kamu kasar duluan ke sayanya, ken antep sih. Jadi kalau ada orang yang memang betul ingin tobat dari riba, dan kita bisa membantu, bantu. Tapi kalau orang itu minta tolong dari jeratan riba hanya karena ingin lepas tanpa mau bertobat, setelah lunas pinjam lagi. Lebih besar daripada yang tadi kan, kalau udah melunasi hutang riba, itu kredit point itu. Nanti ditawari lagi yang lebih besar, ya enggak? Jangan. Jangan kasih, ya. Biarkan dia dikejar-kejar, debt collector, biarkan dia ganti HP tiap hari. Jadi orang yang ganti-ganti nomor HP itu biasanya orang-orang yang bermasalah itu. Dikejar-kejar orang lain, ya. Di kamar mandi boleh gak baca bismillah? Gak boleh. Apakah air bekas wudu yang menempel di wajah boleh dilap? Boleh dilap, gak masalah, ya. Contoh doa yang dapat dibaca dalam sujud untuk mendoakan kaum muslimin yang sedang berjuang di Palestina. Banyak umpamanya, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestine. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita, para mujahid di Palestina, gitu ya. Banyak itu doa-doa. Kalau enggak bisa dengan bahasa Arab, enggak apa-apa dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Saya punya kakak kandung usia 73, tapi tidak pernah sholat. Aduh, saya sering mengingatkan pada kakak tersebut. Kalau saya ingatkan, dia sholat. Tapi jarang sholatnya. Apakah saya berdosa? Dia yang berdosa. Ingatkan saja terus setiap waktu sholat datang dan kita berpahala dengan mengingatkannya walaupun tidak dilaksanakan. Terakhir, lebih afdal mana kita mengikuti kajian ba'da subuh di masjid dengan ustaz yang bukan salaf dibandingkan mengikuti kajian ustaz salaf melalui YouTube live di waktu yang sama dengan kajian di masjid. Ya, yang pertama, ikuti ustaz yang mengajarkan ajaran yang benar dan tinggalkan yang mengajak kepada kebidahan, kepada penyimpangan. Dan itu larangan dari Allah. Fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kamu jangan duduk-duduk di dalam majlis mereka sampai mereka itu mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Jadi ada larangan dari Al-Quran. Hadis lebih banyak lagi, ucapan para sahabat dan para ulama lebih dahsyat lagi itu. Oleh karena itulah, maka tidak boleh hadir di satu majlis yang di dalamnya mengajarkan kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, ya. Baik live ataupun offline ataupun online. Baik live ataupun tunda, ya. Sudah tuh. Terakhir. Mohon penjelasan untuk hadis Nabi Muhammad terkait orang yang tidak berselawat kepada Nabi ketika nama beliau disebut termasuk dalam acara kajian. Syukran. Ia bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam ketika namanya disebut, hukumnya wajib. Siapapun yang menyebut, baik kita ataupun orang lain, baik kita yang ngomong atau kita dengar dari orang lain. Berdasarkan satu hadis, hadis ini derajatnya hasan. Dari waktu Imam Ibn Majah dalam kitab sunannya, Imam At-Tirmidzi juga dalam kitab sunannya, bahwa Nabi SAW so'ada an-Nabi SAW al-mimbara faqala amin amin amin thalatha marrat. Nabi SAW menaik ke atas mimbar, di atas mimbar beliau berkata amin amin amin 3 kali. Para sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah, apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Enggak kedengaran berdoa sebelumnya, ujug-ujug aja. Kata beliau, salah satunya adalah barusan datang Jibril berkata. Lalu beliau menyatakan salah satunya nih, raghima amfumrin idza dzukirta indahu wa lam yusalli alaik qul amin ya Muhammad faqultu amin. Kata malaikat Jibril, celaka seseorang bila namamu disebut di hadapan dia tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Ucapkan amin oleh Muhammad, maka aku pun mengatakan amin. Maka hadis ini berisi doa keburukan, kecelakaan. Doa dari manusia, dari makhluk terbaik, malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diaminkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, isinya kecelakaan bagi orang yang tidak bersolawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, ya. Dan hadis ini makbul di kalangan para ulama. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di bulan yang akan datang. Karena Selasa depan di Pusdai ya. Fenomena tentang hari kiamat. Selasa depannya lagi saya izin. Nanti bulan depan. Kita libur sebulan dulu. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.